Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatilil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurma, para alim, ulama, para kiai yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Mugo-mugo kula panjenengan sedaya walaupun payah tetap melaksanakan pengajian rutin ini, semoga Allah memberikan hidayah dan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga umur kita, sisa daripada usia kita ini benar-benar manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, zaman ini semakin hari kita ketahui sendiri, semakin banyak pelaku-pelaku kejahatan, semakin banyak pelaku kemungkaran dibandingkan orang yang senantiasa berjuang kembali kepada Allah, sadar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terjadi, zamannya memang begitu. Karena generasi setelah Rasulullah, sahabat, tambah generasi, tambah kurang sempurnanya. Begitu pula masalah agama, semakin tahun menghadapi tuanya, rentanya dunia ini, pemahaman agama mulai berkurang. Termasuk kesempurnaannya. Tapi walaupun begitu, hadirin yang saya muliakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini mengatakan bahwa walaupun apa yang terjadi di dunia ini, walaupun pelaku kebaikan hanya tinggal sedikit, tapi Allah masih mengutus hambanya sampai hari kiamat, yaitu memperjuangkan perkara hak. Berarti setiap zaman apapun yang terjadi, ini ada golongan yang senantiasa berjuang untuk membela suatu kebenaran, walaupun orang itu bergelimang dengan fitnaan, bergelimang dengan caci makian ataupun ujian, dia tetap berjalan karena sudah menjadi kehendak Allah. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun, ta'ifah min ummati zahirina alal haqqi hatta taku masa'ah. Rawahul Hakim an Umar, hadis sahih. Jadi beliau mengatakan, di kalangan umatku, apapun situasi umat di zaman itu, ini senantiasa tidak sepi dari adanya ta'ifah. La tazalu ta'ifah. Jadi ada golongan yang disebut ta'ifah. Lah apa tugas ta'ifah itu? Yang mana ta'ifah itu min ummati zahirina alal haq. Yaitu senantiasa umat ini, di umat ini, ini tugasnya adalah memperjuangkan perkara yang hak. Hatta taku masa'ah. Dan sampai hari kiamat itu baru selesai. Itu ta'ifah. Nah, memperjuangkan perkara yang hak, artinya al-haq. Ini al-haq, al-haqku jalla jalalu. Ini asmanya Gusti Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna Al-Haq. Jadi ta'ifah itu memperjuangkan senantiasa mengajak umat masyarakat ke jalan yang lurus. Yang dipandang, yang dituju hanya satu, Al-Haq. Mung Gusti Allah. Dia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Pokoknya pokok Allah harus hidup di dalam dadanya umat. Walaupun jagat dan umat ini sudah banyak kerusakan. Itu ta'ifah. Jadi ngajak lillah billah kepada Allah. Walaupun dia tekun ibadah, dia senantiasa mengajak kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah Allah itu sendiri. Jenengan pirsani, golongan mana yang mengajak orang senantiasa kepada Allah? Titik, tidak ada lagi. Walaupun dia ini bergelimang dengan ibadah lahir, di mana pahala surga telah dijanjikan, dia tetap menuju Allah titik. Semua itu bukan Tuhan. Yang ku cari adalah Allah. La ilaha ailah matluba illallah. Tiada Tuhan. Allah yang saya cari. Tuhan yang saya cari. Itulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang saya cari. Tiada Tuhan yang saya maksud. Kecuali hanya Allah. Nah ini panjang pirsani. Adakah golongan di zaman ini sing ngajak inti-inti menglilah dan bilah. Walaupun di tengah-tengah masyarakat bingung, ada yang mengecam. Tapi dia tetap berjalan. Lah ta'ifah ini. Ini ta'ifah dalam buku, dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Ini dikarang oleh Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang punya roti bul haddad. Itu menerangkan. Dalam kitab itu ditafsirkan bahwa yang disebut ta'ifah menurut beliau. Yang punya roti bul haddad. Wakilah dalam haus di zaman itu. Ta'ifah itu segolongan orang yang tergolong dalam rijalullah. Memang kekasih-kekasih Allah. Wali-walinya Allah. Ya maaf hadirin. Ada golongan teman kita. umat dan ini mengatakan tidak percaya, ada yang percaya, itu tidak usah dipermasalahkan karena ini adalah khilafiyah saja. Rijalullah, ahlullah, jadi orang yang sangat mencintai Allah. Atau disebut al-aktab, ini pimpinannya, kutubnya. Ini dalam bahasa rohani, ini kalau tidak paham, ya sudah diam aja. Karena ini nanti timbang nabrak bemper, ya itu. Ini. Nah ini disebut ghausu zamanihi. Ghausu zaman. Dan setiap orang-orang dipilih itu, ya memiliki kebijakan lain-lain. Ada yang harus diproklamirkan, dinampakkan. Seperti kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddas Sallahu Sirrah itu ditampakkan. Syekh Abil Hasan As-Sadzili, As-Sadzali, Qaddas Sallahu Sirrah, itu termasuk yang ditampakkan. Ada yang harus dirahasiakan. Orang-orang wong roh nih. Sampai suatu saat santrinya itu diberi alamat, guruku kok duduki makom to'ifah, kok makomi guruku adalah kekasih Allah begini. Akhirnya disumpah, jangan bicara kepada siapapun, karena ini adalah rahasia Allah. Kalau aku sudah wafat, meninggal dunia, itu tidak apa-apa. Ada yang begitu. Di antaranya itu, ya itu tadi, Syekh Abdul Salam bin Masih, itu yang disembunyikan. Imam Nawawi Al-Murajjih Al-Falastin radhiyallahu anhum. Ini dua-duanya nih. Ini juga disembunyikan. Ada yang ya rahasia boleh, ketok boleh, tidak ada masalah. Ini gaus. Dan ini kelompok ini senantiasa memperjuangkan umat hadirin. Dia itu senantiasa memohon keselamatan umat. Dia senantiasa perjuangannya kepada umat. Dole ono. Ciri-ciri seperti itu. Lah kalau kula kan boten nggih. Kula kalinjenan kula jak ngaji cek slamet dhewe ngoten niku nggih. Ben besok ono swarga sing paling dhuwur biar saya selamat. Kalau ini tidak. Semua umat diperjuangkan. Doanya balik jami'al alamin. Sampaikan kepada penjuru alam. Disampaikan. Dia memiliki warisannya Rasul sebagai utusan Allah yang rahmatal lil alamin. Dan dia itu memiliki itu. Hatinya itu senantiasa kasih sayang. Kasih sayang kepada orang lain. Ini ta'ifah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri mengatakan. Durung disebut ta'ifah. Durung disebut ahlullah. Belum disebut sebagai rijalullah, kekasih Allah yang mewarisi sifatnya Rasul rahmatal lil alamin. Selagine wong-wong sing duwe kedudukan itu belum memiliki sifat-sifat siji. Seorang ta'ifah ahlullah itu memiliki sifat senantiasa menyembunyikan aib seseorang dari seluruh makhluk. Kelanjutan dos bundi. Kita melihat aibnya seseorang. Bisa jenengan sembunyikan apa kita obral. Seorang yang memiliki sifat rahmatal lil alamin tidak berani buka aibnya seseorang itu tidak berani. Apalagi sesama Islam. Nah kita kan tidak dong hadirin. Jangankan orang lain. Orang dekatnya saja sudah diumbar kesalahan ini. Iya kalau salah. Apalagi kalau ada kepentingan. Timbul rasa hasut. Ya bisa saja. Enggak-enggak tadi. Iyo. Namanya fitnah. Seorang ta'ifah. Rijalullah. Nurdawuh dari beliau. Yang dikatakan tadi. Asyikh. Yang di dalam pengarang kitab Dakwatu Tamah tadi itu mengatakan ya itu tadi As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Hadad ya itu tadi ya rahmatal lil alamin. Nah orang rahmatal lil alamin ta'ifah itu tadi ini syarat-syaratnya ya itu tadi Dia senantiasa tidak wani buka aib seseorang. Kita sudah begitu apa tidak? Temannya punya salah, dibongkar. Bukan berarti kalau ada salah, diam, tidak. Ya harus dirubah. Kalau tidak mampu, ya pertimbangan, tapi tujuannya bukan untuk buka kesalahan orang lain. Jangan. Membuka itu tujuannya untuk memperbaiki. Ini satu. Sing nomor loro, golongan Thaifah tadi, lek nurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau itu memiliki hati senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun paling berat sekalipun. Dia senantiasa terbuka lebar hatinya, aku akan memaafkan. Kita gimana? Ojo maneh masalah sing gede. Masalah sedikit saja sudah menjadi hati kita sakit. Berarti hati kita ini masih kotor. Masih penuh dengan penyakit. Tersinggung sakit. Dudun oleh hati ini loro. Tapi kalau hatinya sembuh walaupun kesenggol. Kesinggungnya tidak apa-apa. Enggak sakit, enggak ada cacatnya. Enggak ada borok. Tapi kalau ada borok ya hati ini. Kesinggung sidik juga sakit. Seperti halnya kalau tangan kita ada lukanya. Onok borok ya. Kesinggung saja ada sakit. Bila perlu berdarah. Makanya beliau itu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan yang paling berat sekalipun. Mengapa dia senantiasa memaafkan orang lain? Karena dia sadar betul. Bahwa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ul kullum min indillah, sadar semua itu datang dari Allah, hanya dilewatkan kepada orang lain. Lu kesadaran itulah yang membuat seorang Thaifah ahluwah hatinya menjadi pemaaf walaupun salahnya sebesar apapun. Jadi ukur aja lu jenengan Thaifah apa bukan itu. Kalau jenengan suka memaafkan, ya mari yo mari. Tidak buka aibnya orang lain, apa mana yang tidak aib dibuka. Itu namanya fitnah. Itu baru jenengan memiliki sifat itu. Si nomor telu. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ahlullah itu duwe rasa cinta dan kelembutan. Dia itu senantiasa mencintai siapapun. Rasa benci di seseno. Lebih banyak cintanya daripada kebenciannya. Walaupun orang yang diperjuangkan itu senantiasa menyakitkan. Dia bergerak karena cinta. Bergerak karena kasih sayang. Dia memiliki kelembutan. Kelembutan jiwa. Kelembutan hati. Dan kelembutan sikap dan ucapan. Dan orang inilah yang menerima kasih sayangnya Allah. Lam yasani ardi walas samai. Wawasi'ani qalbun abdil mu'minul layinul wadi. Hadis Qudsi. Terus begini. Ora iso memuat diriku, kata Allah. Aku tidak akan bisa menuangkan kasih sayangku, rahmatku, baik bumi maupun langit. Melainkan yang mampu menerima kasih sayang, rahmatku, derajatku adalah qalbun mukmin. Atine wong-wong sing iman marang aku, hati layinul wadik. Hati yang lembut dan lunak. Nanti pengamal wakil dia, hati ini sih kaku, keras, bagaikan batu. Ya maaf, gimana derajat itu muncul? Bagaimana Allah akan menerima, memberikan kasih sayang? Wong kasih sayangnya Allah. Allah sendiri bisa diterima, dituangkan dalam hatinya hamba yang mukmin, layyinul wadi. Tenang. Lembut dan lunak. Ayo dirubah. Jangan cepat emosi. Jangan cepat marah. Ingat. Ul kullum min indillah. Katakan. Semua itu apapun yang kau rasakan, itu sesungguhnya dari Allah. Kamu mampu menerima apa tidak? Bila kau terima dengan kelembutan, dengan ketenangan, maka di balik itu kasih sayang Allah akan tercurah ke dalam jiwa kita. Sing nomor papat dikatakan seorang ahlullah. Ahlullah, rijalullah, orang yang dicintai Allah dalam gerakan aktivitasnya, ibadahnya, tirakatnya, oleh golek ilmu jauh daripada keinginan golek pengaruh lan keramat. Tolong diperhatikan itu. Wah, aku tak ngaji al-hikam. Bek menawa ngaji al-hikam kok aku sudah jadi begini. Awas, jauhkan dari sifat-sifat itu. Ojo nganti duwe sifat kaya ngono. Aku tak tirakat. Mengkule aku tirakat, mesti aku mandi dungoku. Kalau mandi banyak orang datang kepadaku. Jauhi hadirin. Itu sifat-sifat, bukan sifatnya kekasih Allah. Kekasih Allah dalam gerakan boten enten ingin pengaruh maupun tujuan kemuliaan. Uraono, tujuan imung siji. Lillah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang memikirkan umat di zaman itu, Pak. Andekan gak ono wong sing kaya ngono ya apa? Niki enten kitab Takribul Usul halaman 53 itu didawuhkan, laula yusbihu wahidul zamani yatawajjahu ilallahi fi amril khalaiki lafaja'ahum amrullahi fa'ahlakahum. Dawuh ngeten nonton kitab Takribul Usul. Andekan ora ana wahidu zaman kelompok taifah kala wau. Lah tugase kala wau ya tuh kasih sayang. Kalau ada kerusakan dia tawajuh ya Allah. Jangan beri dampak dari kerusakan orang itu. Berilah barokah. Allahumma barik. Allahumma barik. Orang itu termasuk wahidu zaman. Kalau tidak ada orang yang demikian itu, yang memohon, memprihatinkan bagi perkaranya segala makhluk, pada zuharul fasadu fil barri wal bahri bimak asabat aidinas, nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu karena ulah tangan manusia sendiri. Dia tidak memaitu. Maitu apa ya? Juga nyalahkan. Dia hanya memohon. Memohon. Dan adanya orang itulah yang membuat jagat ini jauh dari balak dan bencana. Tapi lewis orang-orang golongan ini, apa kata beliau? Tentulah datang suatu perintah Allah yang mengejutkan. Mereka akan menghancurkan. Ibarat wong nandur pasti ngunduh. Karena yang ditandur ini kerusakan, ngundune adalah kehancuran itu sendiri. Niku disebut wahidu zaman. Dalam dawuh, kelompok wahidu zaman itu, itulah ada seorang ghaus. Ghaus hadza zaman, kalau dalam bidang tasawuf disebut sultanul awliya. Nah, sultanul awliya ini adalah ulama sing marisi Rasulullah secara utuh. Ilmu syariati, ilmu tohikoi, ilmu hakikati, sak makrifati, dan ini setiap zaman ada yang mewarisi secara utuh. Termasuk rahmatnya Allah tertanam ke dalam dada beliau karena dia mewarisi rahmatal lil alamin yang dituangkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, mulanya dalam Al-Quran, Al-Luqman, surat Luqman, itu didawukan, wattabi' sabila man anaba ilayya. dan ikutlah jalannya orang-orang kembali kepadaku. Berarti kalau jenengan dikongkon, diutus, golei guru orang yang nuntun senantiasa kembali kepadaku, kata Allah. Artinya hidupnya, perjuangannya, ibadahnya yang senantiasa bernilai kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Yang jenengan golei, di sing nuntun menuju fafiru ilawo, ya itulah termasuk ciri-ciri yang disebut dalam tadi, sing disebut di atas tadi, yang dalam surat Al-Quran, surat Luqman itu adalah kita disuruh menetapkan mencari wattabi' sabilaman anaba ilayya. Ini surat Luqman. Terus kalau kita menemukan ya opo, disuruh mencari nih ya, kitab Khazinatul Asrar. Niki dipendawakan. Kun ma'allah. Beradalah kamu berserta Allah. Dimanapun berada. Wahuwa ma'akum. Aina makuntum. Kamu harus senantiasa bersama Allah. Artinya senantiasa nol. Jiwanya tidak ada perasaan apa-apa. Yang ada adalah Allah titik bilah. Kun ma'allah. Jadilah kamu orang yang ngetrapno ilmu bilah. Dan ngetrapno lilah. Dari orang iso ya opo. Wa ilam takun. Fakun ma'amangkana ma'allah. Dari orang iso kaya ngono ya opo. Jika tidak bisa begitu, maka bersertalah kamu dengan orang yang beserta Allah. Golek wong sing senantiasa jiwanya, ucapannya, bimbingannya senantiasa menunjukkan kamu di hadapan Gusti Allah. Nah, kula jenengan kan kali kula kan keliru to. Jenengan kula perintah tapi tujuane iki lho amalno, ganjarane sakmene. Kuikuk iso selamat dunia akhirat. Boleh. Tapi di dalam gawu ini. Golek wong sing nuntun nang Gusti Allah. Iki lo amalno. Oleh ngamalno lilao. Bilao. Tunduk nang Allah. Soal pahala. Soal derajat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah gak bakal nyulani janji. Golek ono. Wong sing koyo ngono. Nuntun seperti itu. Kalau saya kan tidak toh. Jenengan saya suruh mujadah biar belajate dur. Biar begini, pokok orang yang bersama Allah tujuannya yang dicari itu tadi adalah hanya satu, titik Allah. Walaupun hidupnya penuh dengan kemiskinan, dia senantiasa bersama Allah karena dia sadar apapun kemiskinan bila bersama Allah itu lebih baik daripada kemuliaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita milih mana? Ini hadir. Nabi Ayub alaihissalam. Hartanya ludes. Anaknya meninggal. Badannya penuh dengan luka. Masyarakat mengucilkan, dibuang ke hutan, dikucilno. Dia hanya munajat kepada Allah satu. Ya Allah, biar saya miskin. Biar keluargaku berantakan. Anak-anakku akan mati semuanya. Banyak yang mati. Hartaku rusak, hancur semua. Bahkan tubuhku rusak, hancur karena dimakan penyakit. Biar ya Allah, asal hatiku senantiasa bersama engkau. Asal hatiku tidak sakit, Gusti. Biar jasadku yang sakit. Asal hatiku tidak sakit. Senantiasa bersama engkau. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Dia bersama kita dimanapun Anda berada. Ini Nabi Ayub. Pak, itu kan Nabi. Itu ya. Ini masalah ini hidayah, Pak. Ibu. Jenengan ojo banding-banding, aku wali ya, iku nabi. Tidak, kita tidak usah mikir itu. Hidayah itu diberikan kita apa tidak? Sing penting ku hidayah. Jangan membanding-bandingkan. Lah, iku anaknya kiai, saya jangan bidang begitu. Kasih sayang Allah meliputi segalanya. Walaupun kita anaknya orang kecil, kita berlindung di dalam kita bergelimang dengan dosa, kita bergelimang dengan kebodohan. Kalau hidayah turun, ini akan mengangkat derajat kita kepada Allah karena kita bersamanya. Yopo lonjen dengan hadirin. Jadi Nabi Ayub begitu itu. Berarti mengatakan biar hancur. Asal aku bersamanya. Biar aku begini. Asal aku bersama Allah. Nah, kita bagaimana? Minta enak kepenak. Gusti Allah dilalekno. Memohon direwangi tirakat bareng hasil. Allah ditaruh di belakang. Terlalu kulon jenengan. Hati kita yang terlalu. Hati kita yang terlalu. Ingat hadirin. Ingat. Di zaman akhir banyak orang mati dadak hadirin. Apa mati dadak itu? Tidak ada tanda-tanda sakit. Tahu-tahu dia kejang mati. Itu di mana-mana. Nah posisi tahu-tahu Israel datang. Dadak kulon jenengan posisi ini lengah. Allah ditaruh di belakang. Makhluk ditaruh di muka. Hati kita penuh dengan kecintaan-kecintaan selain Gusti Allah. Dunia kita tumpuk, deposito kita tumpuk. Kemuliaan kita cari. Lupa bahwa semua itu fana. Lupa bahwa semua itu harus lari dan harus kembali. Dan semua harus hancur. Setelah itu bergelimang, kita ini menjadi orang begitu. Tahu-tahu Israel datang, baru kita akan menyesal yang tiada tara. Lepas kuno panjenengan baru getun kulo hadirin. Kulo panjenengan baru eling getun, ya Allah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib. Baru kulo panjenengan menangis. Duh Tuhan, duh Gusti, berilah saya waktu, tangguhkan saya kematian ini, walaupun hanya sedikit. Karena aku tahu, aku tersesat di jalan ini. Karena itu aku tahu, bahwa apa yang kulakukan semuanya tidak karena engkau. Tidak karena engkau, tidak lillah, tidak bila. Yang ku cari-cari dalam hidupku, bukan engkau. Padahal aku ngerti, la ilaha aila matluba illallah. Tiada Tuhan yang saya cari-cari. Tiada kehidupan di dunia ini yang saya cari-cari. Illallah, hanya engkau ya Allah. Tapi aku dibimbing pembesar-pembesarku. Yang dicari bukan engkau ya Allah. Yang kucari adalah makhlukmu. Yang kucari adalah surgamu. Yang kucari adalah pahalamu. Sampai aku berangkat haji. Yang kucari adalah surgamu. Yang kucari adalah 100,000 kali dibandingkan masjid-masjid. Masjidil Haram dengan masjid di luar Masjidil Haram di Indonesia ini. Lho yo besok ketun pasti itu ketun yo hadirin. Pasti ketun kula njenengan. Sing jagakno amal ketun, mengapa saya dulu gak jagakno Gusti Allah gitu hadirin. Iya ketun itu nanti. Sing wali ngaku wali jagakno waline, nangis itu besok. Lha opo aku jagakno keramatku, wis kadung dihormati wong alur ngedul, ndak taunya kecelik kabeh yang adanya Allah. Ngopo aku pengen jagakno keramatku? Sing haji 2 kali, 3 kali dia ketun. Lha opo aku pengen jagakno hajiku? Baru ketun. Mesti ini sing tak jaga ngomong Gusti Allah. La ilaha aila maksuda ilallah. Padahal yang saya maksud semuanya itu Allah. Tapi saya tersesat jalan. Saya terhijab dengan pahala. Saya terhijab dengan semuanya. Baru nangis. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib. Baru njaluk ditangguhkan itu. Hadir-hadir. Ya terserah. Begitu pula hadirin sing ora paham ilmu niki. Lonjan wis kadung gak seneng, bareng mati ketok asline. Gimana nanti hadirin hadirat? Ya ini kesalahan saya njenengan piambak-piambak. Tidak mau memberikan penerangan, pencerahan masalah ilmu wahidiyah dan selawatnya sehingga masih ada saudara kita yang masih begini nih. Ini hadirin yang saya muliakan. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini Thaifah Ya mungkin ada di sekeliling kita. Karena Taifah itu sekelompok rijaluh, orang yang dipilih oleh Gusti Allah. Ya itu tadi tandanya, dia tidak pernah merasa benci kepada siapapun. Dia mencintai dan dia lembut dengan siapapun. Aku lanjutkan terus bundi. Wis ngamal wahidiyah sekian tahun. Mengamalkan wahidiyah. Wis ono perubahan apa durung hadirin-hadirin. Ya ini. Ingin sukses, ya mari kita perhatikan. Ya, kita kembali pada pengajian. Ini didahulukan. Kalau dulu dikatakan kita ingin sukses, silakan. Tapi ada tanda-tandanya. Yang pengajian yang kemarin itu didahulukan. Min alamatin najhi finihayati ruju'u ilawahi fil bidayah. Fil bidayah, jadi fil bidayat. Itu artinya wong sing bahagia. Orang yang sukses. Orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang istighfarnya diterima. Orang yang nanti kalau mati dijemput oleh rahmatnya Allah. Dijemput oleh malaikat-malaikat rahmat. Itu tandanya arruju'u ilallah. Dia senantiasa kembali kepada Allah. Artinya jaga no Gusti Allah tok. Ingat. Kalau ingin amal kita sukses diterima. Oleh amal adalah arruju'u ilallah. Oleh amal ojo dindelno arruju'u kembali kepada Allah. Aku mboten ngendelno amal. Kulo mboten ngendelno sholat bengi kulo. Kulo mboten ngendelakan mujadah saya. Saya tidak mengandalkan tirakat saya. Hanya Allah yang saya andalkan. Itu baru tondoni sukses di akhirnya. Fil bidayah. Fil bidayah. Jadi ing akhirnya sukses itu. Jenengan belajar agama. Ingin jadi orang sukses. Sukses dunia, ya sukses akhirat. Dunia jenengan sukses. Di akhirat diterima oleh Allah. Syaratnya arruju'u ilallah. Ya tapi ya itu tadi. Golek wong sing bersama Allah. Supaya dituntun. Nah kalau kita hanya dituntun. Kamu mulia. Kamu surga. Kamu surga. Kamu derajatnya tinggi. Di mana Tuhan hadirin? Toh itu adalah makhluk. Ini. Maka dijawabkan hadirin wa hadirat. Ya mari kita lihat diri kita masing-masing. Wis tepat oleh amal-amal atau usaha itu apa belum? Lalu jenang ikhtiar tapi jerone awali gak kembali pada Allah. Jaga no sa'liani Gusti Allah. Jangan harap sukses. Kalau nanti sukses itu sukses semu. Di balik itu semakin jauh. Dan di lulu di istidrat sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuh selanjutnya ini didawuhkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Apa maksudnya? Barang siapa sapa wonge ing permulaane bidayatuhu. Ing permulaane apa asyraqat ku cemerlang bersinar. Bersinar ini kalau Al-Qur'an dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Hanya Allah, Allah cahaya. Anane langit bumi digelar karena ada cahaya Tuhan. Artine cahaya di sini adalah Allah memberi cahaya sehingga dengan nurnya Allah langit tercipta sehingga nampak dengan mata kepala. Bumi tercipta karena adanya cahaya. Nur, nur Allah artinya ciptaannya Allah. Nah orang kalau ingin masuk ke wilayah ketuhanan, cemerlang seperti itu, ingin seperti itu, maka dia harus, yaitu tadi, permulaannya itu harus cemerlang. Maksudnya cemerlang itu ya, gak ono kemuliaan yang paling agung kecuali Gusti Allah. Jadi awalnya harus senantiasa melibatkan Gusti Allah. Nah ini yang banyak kekeliruan. Mengapa kamu melangkah? Awalnya harus melibatkan Tuhan. Aku melangkah lillah hanya karena Allah. Titik. Kamu gak ingin suge. Suge sudah pemberian Allah. Yang penting aku melangkah lillah. Itu namanya cemerlang di awalnya. Asokot bidayatuhu. Jadi cemerlang. Mengapa kamu mujahadah? Mujadah iku berseni hati, hatiku cek bersih. Walaupun itu baik kurang baik. Karena dia tidak lillah, tapi lil bersih hati itu ya. Harus dirubah itu pengamal, kanca-kanca. Saya tak mujadah. Mengapa mujadah? Mujadah ini zaman koyo ngene. Rezeki seret, biarlah sudah. Aku tak mujadah, biar hatiku resik. Biar saya menjadi orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Walaupun itu baik cita-citanya. Tapi kalau tidak cemerlang di permulaannya. Orang dilibatkan, melibatkan Gusti Allah. Kak Lila, itu masih terkecam. Padukaru merentak Gusti Allah, kongkong ngersi iati. Padahal itu kita harus taat kepadanya. Maka mengapa kamu mujadah? Mengapa kamu mengamalkan wakil dia? Intinya, menglilah karena Allah titik. Lila. Terus gimana cemerlangnya? Saya mboten saged, kula mboten saged Gusti. Saya tidak mampu. Semua itu karena kehendakmu. Saya nyadari. La haula wala quwata illa billah. Saya menyadari. Ora ana daya kekuatan. Mboten enten daya kekuatan. Nangking saking ngersani Gusti. Allah. Maka man asyrokot bidayatuhu. Asyrokot nihayatuhu. Sopo sing permulaan cemerlang. Pasti akan cemerlang. Pula akhirnya iki meh padha karo dawu min alamatin najhi bin nihayah arruju'u ila wahi fil bidayat iku padha artine sing awali arruju'u ila wah senantiasa lila bila pasti Allah akan memberi sukses di akhirnya. Nah hadirin yang saya muliakan, nah sukses jenengan selama hidup itu apa? Anu Mbak, saya misalkan ada yang matur. Sekarang ini saya kok diberi kemudahan ya. Apa kemudahanmu? Mujadah saya bagus. Saya diberi mudah menangis. Ilmu saya kok banyak dimanfaatkan orang. Dan semuanya bisa menerima. Ingat, itu masih perjalanan hadirin. Belum finish. Ojo bangga dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Walaupun orang sundel jagat, sundel langit kemuliaan sing jenan trimo. Masyarakat menungso podoh tunduk, podoh hormat. Jangan bangga. Itu masih dalam perjalanan. Masih ada finish. Awas. Latakih, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Sir wajidda fis sairi. Ayuh jalan terus. Ojo gawok karo apa sing kula jenengan trimo. Sakniki jenengan keramat dadi wali. Jangan bangga terus. Masih ada perjalanan titik akhir. Ujian belum berakhir. Ujian terbesar nanti di ujung sakaratul maut. Sakniki jenengan dadi wali. Ojo seneng karo wali sing jenengan duduki atau sing panjenengan predikat itu. Jangan. Jangan bangga dengan walimu. Jangan bangga dengan ilmumu. Jangan bangga dengan hajimu. Jangan bangga dengan mujahadahmu. Kamu masih dalam perjalanan. Masih ada titik akhir penghabisan. Entek-entekan ujian. Lulus tidaknya tergantung napas terakhir saat kita akan meninggalkan dunia. Kita tertipu nggih hadirin. Apik guyu seneng. Belum finish. Berapa orang-orang besar tergelincir di akhirnya. Barsiso ulama besar. Saat itu duduki makom wali. Mandi, tapi dalam perjalanan akhir orang jamin mati disalib hadirin. Ya, hati kita gimana? Ojo bangga. Jangan seneng dhisik. Dunia ini masih teka-teki. Kita dalam perjalanan. Makanya ojo jaga no apa sing kula jalan hadapi. Jaga no Gusti Allah. Kun ma Allah. Bersamalah kamu bersama Allah. Jadilah kamu bersama Allah. Dimanapun sampai sakaratul maut bersama Allah. Itu baru husnul khotimah. Nah kita kan tidak tuh. Bersama kemuliaan. Bersama kalau kiai punya santrinya. Bersama ilmunya. Bersama ibadahnya. Nah ini kita tertipu. Raruh nih hadirin-hadirin. Sir wajibda fisair. Jalan. Jalan terus sungguh-sungguh berjalan. Latakif. Jangan berhenti-henti. Berhentilah saat sakaratul maut, nyawa terakhir keluar dalam keadaan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru berhenti. Ini banyak orang tertipu ini, hadirin hadirat. Wis tertipu jadak merasa baik. Ya gimana ini hadirin hadirat? Ini perjuangan waqidiyah harus ditegakkan. Mujahadah harus ditingkatkan. Kalau pada hari Kamis kemarin, Pak Ibu-ibu, mujahadah mulai jam 8 sampai jam 7 malam. Kapan anak-anak kita remaja ini? Duduk, sekali duduk minimal 1 jam. Baru istirahat ada waktu. Kapan? Yang jelas Kamis tetap seperti dulu. Tapi sayang, banyak yang belum tahu. Ini saya minta, datanglah pada hari Kamis. Bisa jam songo, ya jam songo. Walaupun 1 jam tidak apa-apa. Ini saya minta. Karena situasi sudah begini, hadirin hadirat. Terutama diri kita ini sudah banyak tertipu raro ini. Nah, terutama saya sendiri. Dia kan saya ngaji. Tertipu saya ini. Ono apa nih kita ini? Ada banyak. Jangan tertipu kita. Kita ngaji kopiah putih berbaju takwa. Jangan tertipu sampai baju, hadirin hadirat. Terus berjalan. Ini masalah dalam. Lah masalah jero iku ana ketok dhewe. Ini nampak. Jadi masalah jobo ambek jero iku mboten iso bisa. Lek jerone ngemut teh, metune ya metu teh, mboten ono ngemut teh metu kopi mboten enten. Kalau jerone jahat walaupun ditutup-tutupi, ketok ae kok jahat ini hadirin-hadirat. Kalau jerone fitnah ditutup-tutupi, yo sik ketok mawon sebab zahirnya itu ya dulul alal batin. Zahir iku nampakne ngetokno batine. Maka didawuhkan mas. Ya ini apa dawuh di dalam hati tadi? Ini apa sing ana jero ati? Dapat dilihat jelas dari lahirnya. Maksudnya atine menungso iku ketok teko lahire. Nampak dari gelagatnya. Orang yang mentalnya baik otomatis salate yo apik. Lah kulo kan mboten nggih. Dudune lek atine gak kerasan karo Gusti Allah. Sholatnya saja cepet-cepetan. Sujudnya cepet-cepetan. Mestinya kalau kerasan kepada Allah. Sujudnya tenang, tumak nina. Nol. Karena saat sujud, saat terdekat hamba kepada Allah. Nah, kita kan tidak. Sujud cepet-cepetan. Gak kerasan kalau kita ketemu Allah. Itu menunjukkan bahwa lahirnya itu, gelagat lahiriah itu menunjukkan batinnya. Yang paling nampak dalam sholat. Orang yang cinta Allah pasti suka sholat. Pasti. Orang yang cinta Allah dan cinta Rasul pasti suka masjid. Suka musholah. Karena masjid adalah baitullah. Itu orang cinta pada Allah. Maka jangan pura-pura kadirin-kadirin. Terutama adik-adikku pengamal waqidiyah saudara-saudara. Kalau Anda cinta Allah, berarti cinta masjid karena baitullah. Lahirnya ketok. Mengatakan cinta Allah tapi gak tahu sholat hadirin hadirat. Gak mau jamaah. Ya itu jangan bohong itu hadirin hadirat. Cinta Allah itu hati. Gelagatnya lahir ketok. Cinta Rasul ya gitu. Kalau kita cinta Rasul, hati kita lahirnya nampak. Kalau mujadah gak kesusu-susu. 1 jam mah kecil itu. 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam. Bila belum sampai mati itu hadirin hadirat. Jangan pura-pura. Jangan munafik. Ini sudah jelas ilmu ini. Sudah jelas. Kalau hati kita gorok, nampak dari gelagatnya. Maka harus dirubah cepat. Mumpung durung besok dibongkar rahasia ini oleh Allah. Saya pengamal waqidiyah Gusti. Saya mujadah. Kalau sudah dibongkar. Karena jasad ini bagaikan tape recordernya Allah. Kalau kita sudah mati, jangan dikira kula panjenengan wis mati enak tenang-tenangan. Jasad kita ini jadi tipe Gusti Allah, tipe rekordernya Allah. Ngomong dhewe di hadapan Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lesan dikunci. Waktu kita, roh kita bersama Allah di depan Allah, didatangkan tip recordernya Tuhan, jasad yang mati seonggok daging didatangkan di hadapan kita. Hei fulan, apa iki jasadmu? Iya Tuhan. Ayo jasad, ngomong apa sing dia lakukan selama dia dalam ujian di dunia. Ngocel sudah akhirnya hadirin. Sopo sing ngomong, tangane ngomong, gak dirin gak dirot. Dia membuka dan membongkar rahasia kita yang kita tutup-tutupi. Dikuatkan dengan kaki, wa tashhadu arjuluhum. Sikil-sikil kulon jenengan, dadi saksi, tidak berkutik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jasad sing besok bongkar rahasia gini saja. Kita cintai mati-matian, sedangkan roh yang bertanggung jawab di hadapan Allah kita terlantarkan. Ayo sejauh mana diri kita? Bangkit hadirin. Kita akan mati hadirin. Kontrak akan habis. Nanti kalau sudah mati ketun-ketun kulo njenengan. Kita akan ketun lek wis mati ini hadirin hadirin. Kita jangan seneng-seneng dengan jasad yang cantik. Jasad sing gagah ganteng. Kita arloji. Kita beri perhiasan emas. Dia membuka rahasiamu. Membuka rahasia kita ma'asirul hadirin. Dia jadi tape recorder. Ngomong di hadapan Allah. Tidak berkutik. Tobat mumpung durung mati. Tape itu kita perbaiki. Kita isi dengan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin ingat itu tadi ya. Tadi jobo gelagat manusia ku ndutuk nawon jero ne. Jangan pura-pura kalau jenengan cinta mujadah, cinta berjuang, cinta kepada Allah, maka lunggu yo betah ini hadirin kadiro. Senantiasa ada kesempatan dilakukan. Kalau jenengan ngaku cinta Allah, berarti cinta salat. Karena salat itu adalah mikrajnya rohani, madhep ana ngesanipun Allah. Ojo mung cinta bungkus tok, tapi jerone ya kudu dielmoni, jerone madhep ati niki. Kalau cinta Allah berarti cinta masjid, cinta musala. Pengamal wahid harus senantiasa masuk ke dalam musala, masuk ke dalam masjid, jangan di rumah. Tapi di rumah itu hanya kadang-kadang kalau memang itu terpaksa, masjid musala harus diisi, termasuk gedung ini harus diisi. Itu cinta Allah, itu jerone ketok itu hadirin-hadirin. Dari gelagat njobone. Kalau kita cinta pada Allah, cinta Rasul, pasti kasih sayang kepada siapapun. Punya sifat rahmatan lil alamin. Ora tego karo sepodo-podo. Bahkan senantiasa tunduk di hadapan Allah. Senantiasa nutupi aib kancane. Senantiasa memaafkan orang lain. Sebesar apapun dosanya. Dan senantiasa dia tidak ingin pengaruh. Walaupun dia suka menolong. Dan dia tidak ingin dimuliakan. Walaupun dia orang baik di tengah masyarakat. Itu dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini hadirin ya, maaf. Nah, kita gimana ya? Ini mari kita perhatikan. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Kita masih dalam perjalanan. Sekarang kalian mulia. Jangan tertipu kemuliaan. Kita masih belum finish. Suksesnya. Asrokot bidayatuhu. Man asrokot bidayatuhu. Asrokot nihayatuhu. Sukses di akhirnya adalah saat sakaratul maut. Nyawa kita meregang. Otak kita sudah tidak berfungsi. Lesan kita sudah tidak bisa mengucap. Pikiran kita sudah seperti linglung. Laya mutu fiha walayahya. Roh tetap madep di hadapan Allah. Orang inilah yang sukses di akhirnya. Didawukan dalam pengajian itu tadi. Arruju'u ilallah fil bidayah. Fil bidayat. Balik wonten ngersanipun Allah. Suksesnya itu an-najhi yang dikatakan tadi, apabila dia itu permulaannya baik, akhirnya yang dimaksud sukses hatinya balik kembali fitrah, dia asalnya dari tanah, kembali tanah. Dia mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala, apakah aku ini Tuhanmu? Kita jawab, ya engkau Tuhanku ya Allah. Tiada makhluk, tiada kemuliaan, tiada apa-apa, hanya engkau. Qalu bala, saya mengatakan panjenengan pangeran kula. Syahidna, saya menyaksikan hanya engkau. Lu saat sakaratul maut, nyawa terakhir keluar dari jasad, kita seperti itu. Itulah yang disebut sukses pada akhirnya. Karena masuk kesuksesan di situ, kembali kita masuk ke dalam kampung yang selama-lamanya, sakdek jumblek selama-lamanya bahagia bersama Allah. Inilah yang disebut sukses di akhirnya. Hadirin yang saya muliakan, ya mari kita koreksi diri kita. Jangan tertipu. Sing sobo masjid ojo bangga ambek masjide. Kita masih belum tahu. Sing ahli zikir ojo nganti bangga karo zikirmu, karena kita belum tahu di akhirnya nanti. Maka tetap kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun jaga akan Gusti Allah. Hadirin, saya kira cukup sekian. Semoga pengajian ini bisa menjadikan hati kita semakin lunak. Kalau kita cinta mujadah, berarti mujadah paling titik ya tak jam lah, atau setengah jam paling titik. Nah, kalau saya lihat saya sendiri kait lunggu 10 menit wis koyok suwe. Ndutuno gak kerasan di hadapan Allah. Ndutuno gak kerasan di hadapan Rasulullah. Tapi kalau di TV berjam-jam kita kerasan, ndutuno cinta TV. Kita dengan orang yang dicintai, goncengan ngalor ngidul, berjam-jam lungo berhari-hari, gak ono krasa pegel, ndutuno cinta dengan orang itu. Lalu cinta pada Allah, lu gak sak jam rong jam kecil itu hadir. Ia bersimpuh terus menerus di setiap saat. Nah, kalau jenengan gimana? Sholat terus gak kerasan kudu metu tu kau sholat. Mujadah dan kudu nyengkrai. Jangan nipu diri hadir. Walaupun sembojong lakonono, sing sungguh-sungguh. Memang itu lahir ada batas. Lek payah kalau sembojong silakan. Apalagi yang sakit tidak. Tapi hati, sing kerasan kepada Allah. Lek kerasan karo Gusti Allah mesti senantiasa bersama Allah terus. Sholatnya, zikirnya, mujadahnya senantiasa bersama Allah. Tidak ada payah, karena dia yang dicintai. Kerasan pada Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam kecil itu. Karena dia senantiasa bersama orang yang dicintai. Nah kita kerasan karo sapa hadirin, ibu-ibu. Mujadah ya apa? Kudu mulai. Ayo dipupuk rasa cinta itu. Jangan bohongi Rasul. Jangan bohongi Allah. Kalau cinta harus berani. Pegel titik nyingkri. Tapi urusan nyambut gawing lembur-lembur. Tidak ada payah. Tapi urusan ketemu Allah dan Rasul. Sedikit saja sudah lari. Sholat kita ditotol. Tumak ninae. Ojo gawe karepe dhewe. Tiru Rasulullah. Kalau kita cinta Rasul. Sujudnya harus tenang. Karena saat sujud bersama Allah. Berhadapan dengan Allah. Rukuknya dan lain-lain. Tolong dilatih hadirin wal hadirat. Kita perbaiki. Cinta Allah. Cinta gedung ini. Karena tempat majelis ilmu. Dan tempat untuk bermujadah. Cinta masjid. Karena kita cinta Allah. Baitullah adalah masjid. Cinta hati. Karena hati manusia adalah masjidnya Allah. Qalbul mu'min baitul haq. Hati yang bersih. Gih, monggo hadirin. Kita akhiri muka-muka. Pengajian ini diridhani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rubah, tolong setiap malam Jumat atau Kamis atau malam, tolong dibantu. Terutama ini harus dilatih. Jangan sampai kita lengah. Kita cinta, buktikan cinta itu sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau kita cinta Rasul, buktikan mujadahmu. Jangan pura-pura. Cinta pada Rasul, tidak pernah ketemu Rasul dalam mujadah. Artinya hatinya tidak bisa madep pada Allah. Itu namanya penipu. Mumpung durung dicap dadi munafik, fitarkil asfali minan nar, di dalam neraka paling bawah. Mari kita tobat hadirin. Hubungan pada Allah dan Rasulullah. Semoga kita dibimbing, dituntun menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang husnul khotimah. Di akhirnya nanti sukses. Man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka Na'budu. ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Kalau kita cinta kepada diri kita, tangisono diri kita ini. Ana wong tuwa cinta karo anake, anake menderita, wong tuwa menangisi anak itu. Orang tua melihat anaknya saat itu sakit parah, orang tua nangis. Nah, diri kita kalau cinta dengan awake, melihat kita lupa kepada Allah, melihat dosa kita menumpuk, mestine kalau kita cinta dengan diri kita, tangisono, karena dia akan menjadi musuh di akhirat nanti, hadirin. Monggo ana kesempatan nangiso, duh tanganku, duh jasadku, kamu banyak dosa, kasihan kamu, kasihan rohku, monggo hadirin. Ya syafi al-khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hatiyal ana. Wa aslahu waruhahu adrikni. Faqad dolam du'abat warubini. Walaysali ya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntus sunali. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilatilil khadratil aliyah. Hadirin demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa min ghasada zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.